Mitra bisnis, meski pencapaian investasi di Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai pertumbuhan hingga 30% secara year on year, perekonomian kita memiliki tantangan lanjutan yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Terlihat sejak turunnya harga komoditas yang membuat investasi di sektor pertambangan juga menurun, padahal sektor tersebut merupakan bisnis dengan kapitalisasi besar dan melibatkan impor barang modal yang juga tinggi. Apalagi beberapa waktu lalu, lembaga pemeringkat S&P juga merevisi outlook perekonomian Indonesia menjadi stabil. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda soal ini? Yang saya lihat, dengan commodity price yang sedikit yang mulai menurun, profitnya menurun, maka ekspansi dari investasi di sektor pertambangan itu melambat. Akibatnya PMTB-nya itu melambat dari 9,9% di triwulan 1 2012 menjadi 5,9. Masih relatif tinggi karena growth kita kan sekitar 6%. Berarti pertumbuhan PMTB masih sebanding dengan pertumbuhan PDB, ya, sehingga share-nya masih naik. Tetapi buat saya ini adalah sebuah warning. Kita harus percepat reformasi struktural. Kenapa saya katakan begitu? Karena walaupun 6% itu oke, kalau kita tidak melakukan tindakan apa-apa, ini bisa terus turun. Salah satu concern dari masyarakat, keuangan, atau pelaku ekonomi terhadap Indonesia, investasi di Indonesia, adalah soal tekanan di dalam fiskal, di dalam neraca pembayaran. Karena defisitnya diperkirakan kalau tidak dilakukan adjustment atau penyesuaian apa-apa, itu defisitnya bisa membengkak, makroekonominya tidak stabil. Itu sebabnya kalau Anda ingat minggu lalu S&P melakukan revisi outlook kita dari positif menjadi stable. Ya, itu juga warning. Dan buat saya itu legitimate, sebuah warning yang harus kita perhatikan, ya, tapi bukan berarti bahwa kita policy kita di drive oleh itu. Saya melihat ada kebenaran di dalam wanti-wanti mereka. Tetapi bagi saya yang jauh lebih penting adalah begini. Regardless apa kata masyarakat keuangan atau pelaku ekonomi ataupun revisi outlook dari S&P, memang ada hal struktural yang harus kita selesaikan di dalam soal BBM. Lepas dari mereka mau ngasih outlook kan seperti apa, kritik seperti apa, karena buat saya isunya di dalam BBM bukan hanya soal sekedar makro, tapi adalah kesalahan dalam alokasi anggaran. Masa kita mau spend 300 triliun, ini saya sudah berkali-kali katakan, masa kita mau spend uang untuk dibakar gitu loh. Subsidi itu harus, tetapi berikanlah subsidi kepada yang berhak. Karena itu yang harus dilakukan adalah merubah subsidi seperti BBM menjadi subsidi langsung. Nah, karena itu implikasinya adalah harga BBM harus di-adjust supaya subsidinya bisa dipindah kepada apakah Raskin, apakah BLT. Kebijakan ini sebetulnya basicnya adalah kebijakan untuk kemiskinan. Kalau ini dilakukan, dia punya impact kepada stabilitas makro. Kalau stabilitas makronya baik, maka confidence dari investor akan menjadi baik. Kalau dia baik, maka angka saya investasi bisa naik lagi. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.